kabar semua? Yes, yes, yes. Asal ngajar di PAUD ya teh. Ya, bagus tadi tuh ilmu kefokusan. Nyawa dagu, nyabak tarang. Gapok. Ya. Awas terjebak, nantinya terciduk. Mending jadi manusia terbaaks. Ya. Bicara manusia terbaik, ya bicara Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Berat. Jangan rindu, berat. Gak bakalan kuat. Biar aku aja. Dilan, ngaji di jalan. Milea, mirari ilmu agama. Ya. Racing, racing kata. Ya. Bicara manusia terbaik, ya Rasulullah. Ingin dikatakan terbaik? Ikuti Rasul, selesai. Setuju? Cuman syaratnya berat. Limangkana yarjullah wal yaumil akhir, itu yang punya harapan bertemu dengan Allah di yaumil akhir. Wa dzakarallah dzikran katsira, dan memperbanyak zikir. Ingat Rasul, banyak sholawat. Ingat Allah, perbanyak wirid zikir, sholat, ngaji. Ngaji, udah ngaji belum? Oh, diam-diam baik. Pantes jodohnya telat tuh, Allahnya dijauhin tuh. Makanya Allah jauhin jodoh jatahnya tuh. Padahal Allah bisa ngasih langsung. Jodoh itu gimana sikap kitanya? Pantaskan, layakkan diri untuk mendapatkan jodoh. Dekati yang memberikan jodohnya. Setiap kita ada jodohnya loh. Wa khalaqnakum azwaja. Jangan takut dengan tidak diberi jodoh. Hancip wae aya jodohna dreum. Sok hancip mah jeung dreum we. Dino maot, dino hajat, cok. Eta jodohna berartinya. Siang, malam. Timur, barat. Utara, langit, bumi. Bulan, matahari, Jogja. Jadi di Jogja. Ayah pasangan KBG. Pasangan itu pas diangan. Ya. Maka yang diseru dalam ayat ini, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nu ngarasa manusia, wahai. Yang tidak merasa manusia, tidak wahai. Berarti sifatnya umum. Nanti ada khos, ya ayuhalladzina amanu, ya ayuhal kafirun, itu sudah khos, sudah komunitas itu. Kalau ini mah global. Ya ayuhannas, wahai manusia. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ini senada dengan Al-Baqarah di ayat-ayat 20. Ya ayuhannas, wa'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tafsirnya. Wahai manusia, takutlah kepada Allah, Rabb yang mengurusmu. Naon nu diurus ku Allah? Kabeh. Naon nu teu diurus ku Allah? Eueuh. Kabeh diurus. Jodoh, rezeki, jatah usia, jatah bahagia, jatah kecewa. Semua manusia pernah. Pernah bahagia? Sedang. Pernah kecewa? Kamari. Ya. As I'm moving on. Melupakan mantan, buanglah mantan pada tempatnya. Ya. Jatah sedih, jatah gembira, jatah surga dan neraka. Nabi pernah bersabda seperti itu. Setiap manusia sudah ditentukan ukuran rizkinya, jodohnya, kuota usianya, tempat kembalinya, surga dan nerakanya. Kaget sahabat nuker nunutan. Berarti kenaon ibadah. Kalau toh ujung-ujungnya kita masuk neraka. Saya cerita di mobil tuh sama ustaz-ustaz yang antar saya ke sini. Jadi Abu Lahab, kenapa gak dapat hidayah? Sampai ada surat Tabbat yada Abi Lahabi. Memang di lauhil mahfudna si Eta makitu. Nges dijatahkena teh jadi aktor Eta we penjahat. Jadi lamun Abu Lahab asup Islam, gagal Islam. Berarti Quran salah. Paham? Kan saya cemburu ke Rasul. Kenapa Rasul tidak berbuat dosa? Karena di bejaan Eta teh dosa. Nah ustaz cemburu, da urang mah teh di bejaan. Nyaho teh geus milakukeun. Eta teh dosa, kaduhung nyaho. Kan saya ge ningali nu ditarato nya lalucu. Sad ieu kumaha tato? Geus weh. Urang mah hayang cureun teh. Nah henteu geus apal hukumna dosa. Jadi saya tidak bertato bukan tidak ingin. Apal hukumna dosa. Saya berzinah lain teu beuki. Saya tidak berzinah lain tebeki. Teboga duit. Yes, ya teh. Dilarang. Sakali deui geura. Saya sholat lain hayang parentah dah roream sholat mah tuh. Di mana enaknya sholat? Subuh tuh nuh. Nya, duhur ripuh. Teka harti deui. Duhur 4 rokaat, subuh 2 rokaat. Kuna duhur keur ripuh haroream keur gawe 4 rokaat, subuh nuker seger kene sabda. Waduk ah. 2 ge kaberangan. Kuduna mah subuh eueuh. Tapi da parentah. Nya, enggak boleh membantah, maka berat harus ada hidayah, namanya taufik. Maka alhamdulillahilladzi yatarahamu ibadul mu'minun, bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita rahmatnya ibadul mu'minun sehingga kita bisa beribadah atas dasar iman. Dengan apa? Wabit taufikihi, dengan kekuatan itu pun yang Allah beri. Siapa yang melangkahkan kaki kita ke sini? Da boga niat ge Allah teu berkehendak mah. Sudah niat menikah? Teu nyaho teu ngomong ge. Nah can kawin, ah Allah we can berkehendak. Maka dekati Allahnya supaya kehendaknya dipercepat untuk kita dapat jodoh, paham? Wa bitaufiqihi la haula wala quwata illa billah wa ma taufiq illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang Allah beri. Tong sombong, tong gede hulu, bising teu asup. Bisa ka masjid teh ieu teh kusaha ngalengkahkeuna teh ta eta robun teh ku Allah we. Aslina wani diriungkeun. Karek bisa ke masjid 2 kali berjamaah ge langsung ngahukuman batur salat bae neraka. Pret. Emang neraka nu maneh? Cik atuh mikil. Gampang jeung sayahna. Rek salingkuh, sok. Setia, alhamdulillah. Bosen tinggalkeun. Tong riwe. Gampang jeung sayah mah. Yo mau karek 2 kali berjamaah. Beri telat, mas buker. Langsung sombong ngaluan di masjid teh salat, bal. Mana mah karek datang, aing mah tita tadi. Oh, kan kajebak. Wa bi taufiqihi hayya 'ala shalah la haula wala quwata illa billah wa ma taufiq illa billah. Tong sombong ti Allah teh bisa ka masjid, bisa ngaji, masang ceuli, ngadengkeun kajian teh. Maka tong sombong, Allah enggak suka orang-orang yang sombong. Maka mulai rajin menabung biar tidak sombong dan baik hatinya. Nabung amal maksudna teh wa bi taufiqihi wa hidayatihi. Banyak orang ya, hayu ngaji. Udah aku kan belum dapat hidayah. Ngeunah we ngomongna teh. Ai kurang diajak teh teteh hidayah. Hidayah teh petunjuk. Hayu ngaji. Terus ditunjukkan. Kalau Google menjawab semaunya. Kalau Al-Quran menjawab semuanya. Jangan menyatakan diajak ngaji, diajak sholat. Udah akunya belum dapat hidayah. Celi daging jadi. Ari hidayah. Ai adan hidayah lain. Ngeunah. Berkerudung dong mbak, sayanya belum dapat hidayah ustaz. Hari eta di baju. Ini nanggungnya, taplak lain, tiung lain setengah di kerudung teh. Tapi antep, weh dan kayak maut. Kan jahil saya. Menjelma gak setiap bisa dipapatahan, antep kan weh. Kayak maut, kayak karasana mah. Ngeseu saya ceki daus marita. Ya. Wabit taufiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dholimun. Dengan hidayah kita out of the zona, out of the track. Keluar dari kezoliman, jahiliyah, sehingga berhijrah. Hati-hati hijrah berat, lebih berat istiqomah dalam hijrah. Kenapa istiqomah berat? Yang ringan mah istirahat. Ya. Maka nu digero di dieu, ya ayuhannasu taqu rabbakum. Singsieun ku Allah Rabb anjeun. Siapa Rabb? Rabb yang mengurusmu, mengedipkan matamu. Spontan ketika ada gatal mengantarkan tanganmu untuk menggaruk yang gatal itu. Eta saha nu ngurusna? Nya. Lamun ngising ninu poek teu salah omeh kana beungeut. Hidayatul wizdan, hidayatul gharizah, insting eta ti saha sok. Rasa enggak kita diurus oleh Allah? Ini namanya dalam ilmu tauhid, tauhid rububiyah. Nanti uluhiyah beda lagi, nanti mulkiyah beda lagi, nanti asma wa sifat beda lagi. Kenapa nama-nama Allah itu selalu mengandung makna yang dalam? Hakim tidak boleh menghukumi, cukup Allah aja yang menghukumi. Maka saya gak suka judgment, punishment. Bisa jadi yang kita cap buruk hari ini dia lebih baik esok hari, setuju? Bisa jadi yang sombong dengan ibadahnya hari ini dia terburuk esok hari. Karena tidak sedikit orang yang ibadah su'ul khatimah, na'udzubillah. Maka wakafa billahi hakima al-hakim, cukup Allah saja yang menghakimi, jangan masuk ke wilayah itu. Semua ujian. Ada seorang syekh bijak pisan. Syekh ini gimana ahli ibadah tapi sombong. Tapi si itu preman bager. Nu alus nu mana? Cek syekh dua-dua nangge alus. Nu ahli ibadah sombong, sugan we kurajin ibadahna sombongna cager. Eta cenah nu baong tapi bager, tukang mabok tapi bager, raktir segala rupa. Suganwe kubagana itu jadi hidayah buat satu ketika dia dengan doa orang-orang yang dibaikinnya. Setuju tidak? Maka perlu silaturahmi teh, tapi entong aya kedengkian, gingap, ngaji supaya ngapalkeun persatuan Islam teh perlu, soleh teh perlu, datangi, ajak, ilhami, tong dihakimi, cintai, tong dicaci, jadilah penyabar, jangan jadi pencibir. Setuju? Pengen kata-kata ini? Aya di deet tapi ngepret. Tong meuli ganti we ongkos cetakna. Da teu meuneng dagang di masjid mah. Atawa gapleh gaul tapi soleh, ngarasa soleh salah, ngaku salah soleh. Setuju? Sok atuh cik atuh mikil. Sieun teh ku Allah nu ngurus urang. Fir'aun teh baong dibetrik paeh. Kan orangnya sok ngabetriknya, ngeskii terlini kumah dibetrik. Karunya bareh tepuguh. Tong dibetrik kucurkan nganukran, amin najisna palid mun dibetrik mah karena baju ngecret. Naon disintrek baong. Riwe ya, hewir tau gak, riwe. Fir'aun riwe betrik, Salabah riwe betrik, Korun riwe betrik, Namrud riwe betrik. Hati-hati. Urang keur baung hayang dibetrik Allah. Maka bingkai rangkai kematian husnul khatimah. Salah satu ikhtiarnya silaturahmi dengan ilmu. Jangan judgment. Ada yang sholat telat di judgment. Apa hadis Abdulu Akmal as-sholatu pi awali waktiha. Hei, baca datanya lengkap. Rasul pun pernah melambatkan sholatnya. Nges komat, Rasul masih ngobrol. Lain dalil, nges komat menang ngobrol. Ayah kepentingan lebih penting. Hablu minannas. Menang teh dokter ker ngoperasi. Tapi ke diajar ibadah bener. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Operasi karek di black, tinggalkan kelanya sholat lah. Paeh. Nya, kudu silaturahmi jeng ilmu teh. Jadi arif bijaksana. Ngeunah si aslina make Ferrari ge menang ilmu nama. Nya ge mobil batur. Dari melima can ka beuli. Nya. Ya di bere Ferrari teu bisa makena di elapan we. Keur naon coba? Maka man arada dunya bil ilmi, man arada al akhirah bil ilmi. Resep dunya ku ilmu, resep akhirat ku Maka yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Ilman nafi'an itu Al-Quran, maka siapa yang membaca Quran, Allah angkat derajatnya. Muzammil, wah luar negeri, karena punya ilmu Quran. Ibrahim, El-Haq, senang anak-anak muda bersilaturahmi dengan ilmu. Jadi ketemu siapapun tidak ada masalah. Seperti lebah yang hinggap dimanapun tak mematahkan dahan. Dan malam pun tidak pernah mencerca dirinya menjadi gelap, betul? Pernah ayah peting amek-amekan, aing mabet poek. Cek peting teh. Dan daun pun tidak pernah mengaki angin yang melepaskannya dari ranting, benar tuh. Kita tidak ingin jadi seperti ini, maka berbaik sangka saja. Ini sudah Allah atur rububiyah. Ya ayuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum. Asalnya kita tidak ada, ini bab silaturahmi ujungnya. Nariknya harus dari awal dulu, nangkap ular tuh kepalanya dulu. Khalaqakum, Allah teh yang menciptakan kamu. Khalaqak. Holakoma, Allah tuh holik yang menciptakan, tapi tidak diciptakan, ada dengan sendirinya. Naon dina bahasa asma'ul husna mah, kiamum binapsihi, berdiri dengan sendirinya, berat. Ya, kalau kita mah yang diciptakan yang tidak ada menjadi ada, eta holako. Lamun tinu aya jadi benda nu lain, ja'ala tuh wajib ngaji bahasa Arab deh. Ameh ka Arab bisa bahasa Arab. Tapi lamun ngaji Quran otomatis geus diajar bahasa Arab. Buktina orang ke Arab teu make bahasa Arab, make bahasa Quran kabeh ngartieun. Min aina syekh? Min Indonesia. Ilaina ihdinas siratal mustaqim. Caing teh. Nya. Dijawab siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ngeunah. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan, Qur'an aku turunkan dengan bahasa Arab supaya la'allakum yatafakkarun, mikir. Ngeunah pede da imam bahasa silaturahmi, bahasa persatuan, maka Nabi mentana teu riweuh-riweuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Meunang ilmu teh tina An-Nisa ayat 1, ternyata yang menciptakan kita teh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu saya di sekolah pembantah guru biologi. Guru biologi waktu itu mengeluarkan teori Darwin, evolusi. Manusia dinyatakan berasal dari monyet. Aing protes. Kelabu emangnya kasep kieu turunan monyet. Teu kasep sih urang mah ngan jentol jeung ngangenin itu aja. Manusia itu teori Darwin menyatakan berasal dari monyet. Jadi holakokum Allah menciptakan manusia teh min bani Adam tadi ayah di bani Adam turunan Adam. Ku Darwin diplesetkan manusia itu turunan monyet yang secara evolutif berubah jadi manusia. Evolutifnya benar tidak langsung ujug-ujug jadi kia orokela KBG kan untuk satu jutino monyet. Tapi kan saat belum selesai teori Darwin itu ada missing link, ada mata rantai yang hilang. Di mana berpisahna monyet jeung jelema kebon binatang curang. In the zoo, what about darling theory according to Islam? Bagaimana pendapat Anda tentang teori Darwin? Ada benarnya, banyak salahnya. Benarnya secara evolutif, salahnya tina monyet. Terus monyet ayeuna anak saha? Kan bapana baheula geus cara di jelema. Ngan mun ningali jelema nu jiga monyet satu juloba. Kumaha karakterna? Dialungan gorengan tewak. Alungan bala-bala tewak. Cengekna tewak. Bere udut ditewak. Monyet cagar alam Pangandaran. Jelema kunu kiradatan khasiin, keadaanmu seperti monyet. Cek alon Al-Baqarah Yahudi. Segala diterima, pamere ti Allah terima, itu ieu terima kana merena. Bener teh? Awas ya nuduh Yahudi ka batur, urang sorangan Yahudi kalakuan. Allahu Akbar hare-hare. Asyhadu an la ilaha illallah hare-hare. Hayya 'alas shalah, insyaallah. Monyet. Jeung nu unik dina monyet ayeuna syariah, aya monyet salat ayeuna. Na di samsat. Edan. Semangatna mengalahkan manusia. Si eta mah salatna teu wawuh jeung adan. Tiap lampu merah tiap adan. Urang berpikir sederhana, aliran naon deui ieu? Keun we da monyet. Nu unik nu jiga monyet teu salat. Duit hasil monyet sholat dicokot kunu jiga monyet. Sampai monyet ngomong, hese jadi jelema cek monyet. Bantah wen untuk sesuai jeung Quran merek teori sasahage. Stibisit teori, Immanuel Kant, the Big Bang teori, yang menyatakan bumi berasal dari asap yang berputar meledak, teka jawab, ayo meledak kana saha, nu memutar kana saha. Itu diungkap abad keberapa ke daratan tertentu sampai Immanuel Kant menyatakan bahwa bumi berasal dari asap lain. Itu ternyata ayah di surat Fusilat, pamengnya saja, nyekelah, lagi kentang nih kena tanggung. Ya, ternyata di surat Fusilat ayat 11, Sumastawa ilas sama iwahya duhon. Betul, ada ayatnya bahwa aku ciptakan langit dan bumi ini berasal dari asap. Cuma yang tidak terjawab oleh Immanuel Kant adalah siapa yang memutarkan dan meledakannya. Itu yang jadi deadlock. Nggak, saya balik deh karena Quran. Ilman nafian Quran, warizqon thayyiban Quran, wa amalan mutaqabbalan Quran. Maka Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi mah tara buca baca kecuali Al-Qur'an, itu makna umi, lain teu bisa maca, tara buca baca kecuali Quran. Maka yang paling paham Quran itu Nabi. Tong sok moal karep sarangan nafsirkeun Quran teh. Ya, jadina lieur. Hayu urang diajar lieur. Ameh ningali nu lieur teh. Aya tukang korsel utah. Moal atuh brother. Da biasa lieur sia eta mah. Nu lieur mah nu naek korsel, hayang utah wae mayar. Ih, cik atuh mikil. Kelasan pamangsan. Aduh ya ya. Can klimaks ya. Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Teh ye modal ulah pasea teh. Cik atuh tina kokocoran nu sarua. Mun pasea wae merebutkeun naon sih? Ya, wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsira. Hawa teh lain anak Adam, tapi bagian tina awak Adam, tulang rusuk ngaranna. Jadi nu jadi jodoh urang teh awewe teh tulang rusuk urang. Kumaha ustaz nu cerai berarti tulang rusuk rentalan. Ya, karti. Atawa tulang rusuk buatan Cina. Tidak bertahan lama. Berarti tulang rusuknya merek Odo. Odo opo. Ya. Tidinya lumpatna karena tema ayeuna ye. Wattaqullah singsian ku Allah. Alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Nu marentahkeun anjeun kudu silipi kanya. Ah. Allahna sarua, rasulna sarua, tempat balikna akhirat sarua, ulah beda tempat neraka atau surga. Maka silaturahmi mah Nabi ge heseun, Nabi teu bisa mere hidayah ka emangna. Ibrahim teu bisa mere hidayah ka ramana. Innaka latahdiman ahbab, tak sanajan dipika cinta pun ten eta mah wilayah Allah. Maka ya tarohamu ibaduhul mukminun wabit taufiqihi, nu mahal mah hidayah taufik. Aya Qur'anna mah ngan hese ngamalkeunana sami na wa atona. Ngadenge taat, sami'na wa asoina. Mina ngadenge tapi haroream asoi we. Atau sami'na wahum layasma'un. Mina ngadenge tapi pura-pura teka denge. Jiga anu tengade, tengadenge. Maka rek silaturahmi kumaha, Qur'anna teh sarua. Siga Nuh jeng anakna, siga Lut jeng istrina, Asiah jeng Fir'auna, sadapur, sasumur, sakasur, tapi teu sajalur, ancur atuh brur. Sekedeng deui dikuburnya. Maka bersyukur atas nikmat umur, gunakan tafakur, ekstra berpikir, tadabur, ekstra membaca, tadakur, ekstra merenung, tasyakur, ekstra bersikap proporsional, hirup teh keur naon, keur ibadah, jeung silaturahmi teh ibadah. Maka Nabi ngancam, la yadhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga, sekuat apapun harapannya untuk masuk surga. Oh deui weh. Layad hulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan yakni ikuti ar-rahim. Nah, saya pengen malam ini bersilaturahmi supaya masuk surga dihantar oleh guru saya bernama Ustaz Dudi Mutakin. Wirojang sumping Ustaz. Sok MC sok pencetan nih, sok leungeunna kana tonggungna.